sesamamu. Senyum manis di bibirmu membuat diriku terpesona kepadamu. Ingin ku ungkapkan semuanya padamu. Akan ku curahkan segalanya untukmu. Biarkanlah I'm